Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Segala puji bagi Allah semata. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan segenap sahabat radhiyallahu anhum pun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan memberikan rezeki untuk kita, menghindarkan kita dari berbagai bencana dan melimpahkan nikmat lahir dan batin kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, yaitu bulan yang awal hari-harinya diistimewakan oleh Allah, yakni tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Di antara sebab yang membuat 10 hari tersebut istimewa adalah karena di bulan itu terkumpul ibadah-ibadah induk atau besar, yaitu salat, puasa, sedekah, haji dan berkurban. Semua itu tidak terdapat pada hari-hari yang lainnya. Tak ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari selainnya. Imam Ahmad rahimahullah menukil sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu wa la ahabbu ila Allahil 'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashari fa'akthiru fihinna min tahlili wat takbiri wat tahmidi." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan padanya dibanding 10 hari bulan Dzulhijjah ini, maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir, dan tahmid. Jadi, perbanyaklah amal soleh pada hari-hari tersebut, seperti sholat, haji, umroh, kurban, doa dan zikir, membaca Al-Quran, berpuasa, bertaubat, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar, ataupun ibadah sunnah lainnya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Berikut amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah menurut Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amal ini adalah amal yang paling utama berdasarkan berbagai hadis yang menunjukkan keutamanya, antara lain an al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul makbur mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Di antara umroh yang satu dan umroh yang lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dan umrah, insya Allah menjadi haji yang mabrur, dan kita yang belum berkesempatan untuk berziarah ke Tanah Suci, dimudahkan untuk mengikuti jejak mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, berpuasa pada hari 10 hari pertama, terutama hari Arafah. Maksudnya adalah berusaha 9 hari berpuasa mulai dari awal bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 9 yang bersamaan dengan hari Arafah. Ketahuilah bahwasanya itu termasuk amalan-amalan yang terbaik. Sama halnya dengan sholat, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah, yaitu sunnah mutlak. Demikian juga puasa dibolehkan untuk berpuasa mutlak kapan saja, karena Allah, apalagi dilakukan di hari-hari yang mulia. Para sahabat dan ulama yang terdahulu, yang terbiasa melakukan puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, berdasarkan riwayat di antaranya adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kebiasaan ini juga dilakukan oleh banyak ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah rahimahumullah. Rasulullah bersabda, seperti yang tercantum dalam syarah kitab Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, siyamu yaumin arafatan ahtasibu alallahi ayyukafara sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah bagi yang mengharapkan pahala, Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakannya dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Ini sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan, agar kamu bersyukur. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari bulan Dzulhijjah seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun ikut bertakbir. Disyariatkan pada hari-hari tersebut takbir mutlak dan muqayyad. Takbir mutlak atau umum ini dimulai sejak tanggal 1 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu pada setiap waktu siang ataupun malam, sampai imam naik ke mimbar untuk berkhutbah Idul Adha. Disyariatkan pula takbir muqayyad atau khusus, yaitu takbir yang dilakukan setiap selesai salat fardu. Ia dimulai dari setelah salat subuh hari Arafah sampai dengan salat asyar di hari tasyrik, hari terakhir. Dan ini bagi orang yang tidak berhaji. Bertakbir menurut sunnah yang mulia ini ialah tiap orang bertakbir sendiri-sendiri. Ini berlaku untuk semua zikir dan doa terkecuali sebab ketidaktahuan, sehingga seseorang harus belajar dengan mengikuti pelafalan zikir ataupun doa orang lain. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berkurban pada hari raya kurban dan 3 hari tasyrik. Inilah sunnah ayah kita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah menggantikan putranya Ismail alaihissalam dengan hewan sembelihan yang besar. Juga dicontohkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor kambing gemuk lagi bertanduk untuk diri beliau sendiri, juga keluarga dan umatnya. Hewan yang dikurbankan hendaklah diperhatikan umurnya, yaitu untuk unta 5 tahun, sapi 2 tahun, sedangkan kambing 1 tahun atau hampir 1 tahun. Hewan ini harus sehat serta tidak memiliki cacat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah dipakai kurban binatang yang pincang hingga jelas tulang rusuknya, yang buta jelas butanya, yang sakit jelas sakitnya, dan yang kurus kering yang tidak kunjung sembuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Waktu penyembelihan dilakukan sudah sholat dan khutbah Idul Adha selesai, sampai berakhir pada waktu matahari tenggelam di akhir hari tasyrik. Jadi waktunya yang tersedia adalah 4 hari. Disunahkan bagi orang yang bisa menyembelih agar menyembelih dengan tangan sendiri. Adapun doa yang dibaca yaitu menyembelih apa yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma minka walaka. Allahumma hadza an fulan bismillahi wallahu akbar. Ya Allah, darimu dan untukmu. Ya Allah, ini dari si Fulan. Bismillah, Allahu Akbar. Bagi yang tidak bisa menyembelih sendiri, hendaklah menyaksikan dan menghadirinya. Apabila seorang ingin berkurban dan masuk bulan awal Zulhijjah, diharuskan menjaga diri agar tidak memotong rambut, memotong kuku dan kuliknya, sampai dia menyembelih hewan kurban tersebut. Dimakalah seperti yang Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhahiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah, sedangkan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, maka janganlah dia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya hingga sudah berkurban. Larangan ini secara lahiriah hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk anak dan istrinya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban. Yang kelima, menunaikan sholat dan mendengarkan khutbah Idul Adha. Disunahkan pada pagi hari hari raya Idul Adha untuk tidak makan hingga imam selesai dan sholat dengan khutbahnya. Perlu dicamkan bagi setiap orang muslim, sholat id dilakukan di lapangan. Hendaklah memahami disyariatkannya hari raya ini sebagai momentum hari bersyukur dan beramal kebajikan. Jangan dijadikan kesempatan untuk bermaksiat dan berkelimang kemungkaran. Muslimin rahimakumullah, segala bentuk kedurhakaan kepada Allah hanya memancing keburukan serta musibah bagi diri sendiri, keluarga dan pelakunya. Hendaklah kita memahaminya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, amarna bittaba'i siratil mustaqim, wa nahana anittaba'i subuli ashabi al-jahim, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul barrul rahim, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu balagal mubin, wa qawla alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhi talaqqaw anhu ad-dina wa ballaghuhu lil muslimin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita perhatikan kembali apa yang telah dikemukakan pada khutbah yang pertama. Ingatlah bahwa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu kita disunahkan agar memperbanyak amal soleh berupa ibadah seperti sholat, haji, umroh, kurban, berdoa dan berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa, bertaubat, bersedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar, juga ibadah sunnah lainnya. Itulah beberapa contoh amalan yang dapat kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hendaklah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus serta diberikannya kekuatan untuk beramal disertai ikhlas dan mengikuti tata cara dan tuntunan yang diarahkan oleh Rasulullah s.a.w. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., keluarga dan para sahabatnya termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'i sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash shirka wal musyrikin wa dammar a'da ad-din وانصر عبدك الموحدين إنه هو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقم الصلاة.